Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada bab Al-Birr Was-Silah, bab tentang albir, perbuatan-perbuatan yang baik atau kebajikan, wassilah, yaitu menyambung silaturahmi. Kita sampai pada hadis yang ketujuh dari bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala ibn Hajar rahimahullah وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya di antara dosa-dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri. Ditanyakan kepada Nabi, apakah ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Beliau menjawab, iya, yaitu dia mencela ayah seseorang, maka dia pun membalas celaan itu, atau dia mencela ibu seseorang, maka dia membalas celaan tersebut kepada ibunya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini hadis yang menerangkan kepada kita salah satu dari dosa-dosa besar yang disebutkan di sini oleh Nabi SAW, bahwa di antara dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Artinya di waktu itu para sahabat merasa terheran, masa ada? Ya. Kemudian Nabi Rasul menjawab, iya. Bagaimana itu? Yaitu dengan ia mencela orang tua orang lain sehingga dia membalas. Orang lain yang merasa kedua orang tuanya dicela, dia akan membalas, sehingga si pencela pertama, kedua orang tuanya pun akan dicela olehnya. Artinya kalau begitu, seseorang ketika menyebabkan tercelanya kedua orang tuanya, berarti dia juga dianggap mencela kedua orang tuanya. Nah, ini seperti yang kita lihat pada hadis ini, berarti seseorang harus berhati-hati dalam bab ini, jangan ia menganggap remeh mencela orang yang akibatnya bisa kembali kepada dirinya sendiri. Orang tua yang lain dicela, akhirnya bisa berakibat orang tuanya sendiri dicela. Nah, ini berarti segala sesuatu yang mengarahkan kepada keburukan, maka kita berusaha menjauhinya, ya. Hal-hal yang akan menyeret kepada suatu keburukan, ini mesti kita jauhi. Seperti yang kita lihat di sini, si orang tersebut mungkin tidak ada niatan dan mungkin tidak terbayangkan kalau akhirnya perbuatannya berakibat orang tuanya tercela. Bahkan dia dianggap oleh Nabi sebagai pencela orang tuanya sendiri. Nah, ini kemudian disebut oleh para ulama dengan suatu kaidah, ya, saddu adz-dzari'ah. Seseorang harus menutup pintu-pintu yang menuju kepada keburukan. Ya. Kemudian juga ulama mengambil suatu pelajaran dari sini bahwa seseorang yang menyebabkan itu seperti orang yang melakukan. Nah, orang ini atau anak ini, dia enggak melakukan celaan terhadap orang tuanya, tapi dia menyebabkan tercelanya orang tuanya. Dia dihukumi oleh Nabi sebagai pencela orang tuanya. Artinya apa? Tadi kita sebutkan, seorang yang menjadi penyebab itu seperti yang melakukan langsung. Contoh lain misalnya, dia membuat lubang di tempat jalannya orang-orang. Akhirnya orang jatuh. Dia tidak mencelakakan orang itu secara langsung, tapi dia menjadi penyebab orang celaka. Ya, dia enggak mematahkan kakinya, tapi dia menjadi penyebab orang lain patah kakinya. Jadi dia dihukumi sebagai orang yang mencelakakan atau mematahkan kaki orang itu, walaupun dia enggak mematahkan, tapi dia penyebabnya. Nah, begitu pula dalam banyak hal, ya. Sampai-sampai kita dilarang mencela sesembahan orang-orang musyrik. Ya. Misalnya kita sedang bicara dengan orang-orang musyrik, kita mencela sesembahan mereka, menjelek-jelekkan sesembahan mereka di hadapan si musyrik tadi. Akibatnya apa? Akibatnya dia pun bisa mencela Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kita. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat disebutkan wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah fa yasubbu Allah 'adwan bighairi 'ilm. Jangan kalian mencela mereka, apa yang mereka ibadahi, mereka seru selain Allah, sehingga mereka pun mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu dilarang bukan karena sesembahan musyrikin, orang-orang musyrik itu benar, bukan, tetap salah, itu batil. Tapi dilarang karena akan menyebabkan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk tadi yang kita bahas dalam hadis ini, semuanya ini dalam satu bab, bahwa penyebab sesuatu hukumnya seperti yang melakukan sesuatu tersebut. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil suatu pelajaran penting, bahwa di zaman sekarang ini sudah sangat-sangat parah dalam bab mencela orang tua atau durhaka kepada orang tua. Kalau dulu di zaman itu, ketika Nabi mengatakan bahwa termasuk dari dosa besar seseorang mencela orang tuanya, para sahabat heran, apa ada? Ya kan? Padahal di zaman itu zaman yang baru keluar dari masa-masa jahiliyah. Tapi mereka heran dengan pernyataan Nabi yang seperti itu. Berarti di zaman jahiliyah pun yang mereka baru mengetahui, baru masuk Islam, kemudian belum lama meninggalkan jahiliyah, hal mencela orang tua itu masih sangat jarang. Atau bahkan belum ada kalau langsung mencela orang tuanya. Sehingga mereka terheran dengan sabda Rasul yang seperti ini. Makanya Nabi pun menerangkan bahwa yang dimaksud oleh beliau bukan mencela langsung, tapi menjadi penyebab tercelanya kedua orang tua. Nah, kalau itu di zaman itu, ya, para sahabat masih terheran. Padahal kalau di zaman sekarang hal seperti ini sudah sangat banyak sekali. Seorang anak mencela orang tuanya, memaki-maki orang tuanya, ya, tidak lagi menganggap orang tua sebagai orang tua, bahkan menyakiti, bahkan secara fisik terkadang apa, sampai memukul dan lain-lain, bahkan ada pula yang sampai membunuh orang tuanya sendiri. Nah, jadi kalau begitu, perilaku orang-orang di zaman sekarang ini sebagiannya melebihi orang-orang di zaman dulu. Sekalipun di masa jahiliyah mungkin, ya, orang sekarang sebagiannya, tidak semuanya, ya, ada yang melebihi apa yang dilakukan di zaman dulu. Dan sayangnya untuk bab sekedar mencela itu sudah sangat banyak. Mungkin hal yang tidak jarang kita jumpai, ada anak-anak yang seperti itu kepada kedua orang tuanya. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan kita. Kemudian juga dari hadis ini kita ambil pelajaran yang lain, bahwa dosa itu ada al-gabair, yang disebut dengan dosa-dosa besar. Kalau begitu juga ada lawannya, yaitu yang disebut dengan as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa besar seperti yang Nabi contohkan ini, dan Nabi sebut minal gabairi, di antara dosa-dosa besar. Nah, apa kategori sesuatu pelanggaran atau suatu dosa dianggap sebagai dosa besar? Apa ciri-cirinya atau apa sifat-sifatnya? Ulama menyebutkan bahwa dosa besar itu semua dosa yang mendapat hukuman had di dunia, ya, atau suatu dosa yang mendapat ancaman dengan neraka, atau mendapat ancaman dengan kemurkaan Allah, atau pelakunya dilaknat, atau pelakunya dikatakan bukan orang yang beriman. Nah, ini beberapa sifat dosa-dosa besar. Kalau ada suatu dosa seperti itu tadi, misalnya tadi kita katakan pertama, dosa yang mendapatkan hukuman had di dunia. Contoh misalnya mencuri, ada hukuman had, yaitu ketika mencapai nisab, ya, ukuran tertentu, kemudian dari tempat tertentu dia mencurinya, tempat tersimpan, maka dia dihukum dengan hukum potong tangan misalnya. Tentunya dengan syarat-syarat semuanya, tidak asal mencuri, ya, mencuri sandal depan masjid langsung potong tangan atau bahkan dipukuli, ada yang sampai mati, bukan begitu. Ada syarat-syaratnya kapan seorang pencuri dipotong tangan. Nah, yang jelas secara global pencurian ada ancaman hukuman had, berarti mencuri itu dosa besar, ya. Atau tadi dosa yang diancam pelakunya akan mendapat atau akan masuk neraka. Ya, dosa-dosa tertentu bahwa pelakunya akan masuk neraka. Misalnya dosa membunuh. Membunuh. Wah, ini di samping neraka juga ada ancaman tadi mendapat murka dari Allah, ya kan? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihim. Ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Nah, dan seterusnya. Sampai akhir ayat. Jadi kalau begitu dosa membunuh adalah dosa besar karena dia diancam dengan neraka. Atau tadi diancam dengan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga misalnya suatu perbuatan dosa yang pelakunya dilaknat. Seperti apa? Ya, seperti ini. Dalam hadis yang lain disebutkan, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Melaknat manusia, manusia melaknat manusia itu artinya mencela. Ya, yasub, mencerca, mencela itu kalau sesama manusia disebut juga laknat, ya. Atau la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat seorang yang merubah batas tanah. Ya, batas tanah tetangganya dirubah. Pelakunya dilaknat. Oh, berarti ini perbuatan dosa besar. Atau apa? Suatu dosa yang pelakunya dikatakan tidak beriman. Ya. Misalnya kemarin kita singgung tentang apa? Orang yang mengganggu tetangga, ya kan? Wallahi la yu'min. Demi Allah, dia tidak beriman, kata Nabi sampai 3 kali. Siapa itu? Yang tetangganya enggak merasa aman dari kejahatannya. Oh, berarti mengganggu tetangga itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena orang yang melakukannya dianggap tidak beriman. Yani imannya sangat berkurang. Nah, ini contoh-contoh. Jadi semua dosa yang punya sifat salah satu dari apa yang kita sebutkan itu berarti dia dosa besar. Adapun dosa kecil ya yang tidak seperti itu, ya. Dosa kecil disebutkan dalam ayat Al-Qur'an diistilahkan dengan al-lamam, ya. Itu dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa kecil dengan istilah al-lamam. Yang jelas ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian ya tentunya semua dosa wajib kita hindari dan kita enggak boleh menyepelekan dosa walaupun sekecil apapun. Kenapa? Karena dosa kecil itu ya bisa berubah menjadi dosa besar. Kapan? Bisa jadi berubah menjadi dosa besar ketika ya bertumpuk-tumpuk. Ya. Ya, dalam bahasa kita pun disebutkan apa? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, ya kan? Nah, memang begitu kata ulama. Dosa kecil ketika orang itu israr lagi-lagi melakukan menjadi dosa besar itu. Ya, menjadi dosa besar. Makanya istilah para ulama di sebagian buku mereka, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau itu sering diulang-ulang. Artinya menjadi besar, tidak lagi dosa kecil. Ya. Dan para sahabat dulu radhiyallahu anhum ajma'in juga mengingatkan ya bahwa apa? Kalian menganggap ketika itu siapa? Anas bin Malik atau siapa? Saya agak lupa. Tadi sahabat mengatakan, kalian menganggap dosa-dosa itu dosa kecil. Padahal dosa-dosa tersebut kami dulu para sahabat menganggapnya sebagai dosa yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan dosa, walaupun itu dosa kecil, mereka menganggapnya suatu hal yang besar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara sifat-sifat kaum mukmin, mukminin, dia ketika melakukan suatu dosa itu menganggapnya seperti suatu gunung yang ingin menimpa dia. Dia takut, ya, seolah-olah gunung mau menimpa dia. Tapi seorang munafik, dia menganggap dosa besar itu seperti lalat saja yang mau ke wajahnya, kemudian dia usir begitu. Jadi menganggap remeh dosa-dosa. Itu sifat-sifat orang-orang munafik. Tapi kalau seorang mukmin bukan begitu, justru sekalipun itu dosa kecil, dia merasa takut dan khawatir. Ya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita untuk menjauhi berbagai macam dosa-dosa. Selanjutnya kita beralih kepada hadis berikutnya. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Ayyub, dari Abi Ayyub radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, an yahjura akhahu, untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 malam, atau mendiamkan, tidak mau berbicara dengannya lebih dari 3 hari, 3 malam. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam, yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang lain yang menerangkan kepada kita salah satu hukum dari hukum-hukum bermuamalah, bergaul, berinteraksi antara seorang muslim dengan yang lain. Di satu sisi, hadis ini menunjukkan pentingnya seorang muslim dengan yang lain untuk menjaga hubungan, menjaga perasaan, memperhatikan perasaan orang lain, ya, tidak melakukan hal-hal yang menghilangkan ukhuwah atau merenggangkan ukhuwah persaudaraan Islam. Bahkan sebaliknya, Islam sangat menganjurkan satu sama lain melakukan hal yang apa? Merekatkan hubungan. Contoh, ya, misalnya Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Ya, ini salah satu upaya untuk merekatkan hubungan. Yang lain, Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Tidakkah mau kalian saya beritahu sesuatu yang bila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Nah, ini yang kedua, menebarkan salam di tengah-tengah muslimin yang menyebabkan apa? Saling cinta mencintai. Ya. Yang lain, pada hadis yang insyaallah nanti pada waktunya kita baca, Nabi mengatakan Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang selama dia membantu saudaranya. Ya. Nah, ini sebab-sebab yang merekatkan hubungan, dan masih banyak yang lain tentunya. Ya. Kalau kita menggali hadis-hadis seperti itu, banyak sekali. Yang intinya, bagaimana hubungan kaum muslimin, hubungan sesama muslim itu terjalin dengan kuat dan erat. Ya. Di sisi yang lain, Nabi melarang untuk melakukan sesuatu yang membuat pudarnya, membuat pudarnya hubungan ukhuwah atau melemahnya hubungan ukhuwah. Misalnya dalam satu hadis yang agak panjang, beliau mengatakan la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Kenapa? Ya, karena hasad ini bisa menyebabkan apa? Jelas saling benci membenci, bahkan saling bermusuhan. Hubungan persaudaraan akan lemah, bahkan bisa hilang. Kemudian kata beliau, la tabaghadu, jangan saling membenci. Ya, sama. Karena itu tadi alasannya. Wa la tanajashu, jangan saling menipu. Wa la tadabaru, jangan saling membelakangi. Artinya tadi, ya, tidak mau saling berjumpa karena sudah ada kebencian dan seterusnya. Kemudian kata Nabi apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi dari apa yang kita sebutkan tampak jelas, di satu sisi Nabi menyuruh, memerintahkan, menganjurkan untuk merekatkan, di sisi lain melarang segala sesuatu yang akan menghancurkan ukhuwah atau melemahkan ukhuwah. Bagaimana bila terjadi sesuatu, ya, namanya hubungan seorang dengan yang lain, walaupun sudah dijaga, kadang-kadang terlepas dari kontrol, akhirnya terjadi sesuatu. Nabi mengatakan, bahkan Allah Azza wa Jal mengatakan apa? Fa'aslihu baina akhwaikum. Lakukan perbaikan hubungan antara dua saudara kalian itu. Ya. Lakukan perbaikan hubungan antara dua saudara kalian tersebut. Nah, sedemikian rupa ajaran kita, ajaran Islam memperhatikan bab persaudaraan ini atau hubungan yang baik di antara kaum muslimin. Nah, termasuk hadis yang kita baca. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim untuk yahjura akhahu fawqa thalati layalin, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan yang dimaksud, ya tadi, tidak mau bicara dengannya, tidak mau menyapa, ya, bahkan kata Nabi, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling, enggak mau ketemu saja. Ya. Nah, Nabi katakan tidak boleh sampai lebih dari 3 hari. Kalaupun itu terjadi, jangan sampai lebih dari 3 hari, dan setelah itu hendaknya sudah baik-baikan lagi. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali memberi salam. Artinya dengan salam ini sudah hubungan akan pulih, atau pulih sekian persen, ya, tapi itu sudah dianggap tidak lagi hajar. Nabi katakan khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai salam. Ya. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa hadis ini terkait masalah-masalah yang sifatnya urusan-urusan duniawi. Ya, hadis ini tidak boleh mendiamkan, memboikot atau yang semakna dengan itu lebih dari 3 hari. Ini hal-hal yang terkait dengan apa? Urusan-urusan duniawi, misalnya urusan sekedar ketersinggungan pembicaraan, urusan-urusan duniawi yang lain, ya, harta benda dan jenisnya. Tapi kalau itu urusan agama, ya, bisa jadi misalnya seorang melakukan kefasikan, kezaliman, ya kan? Orang yang sangat fasik, sangat zalim, dosa ini, akhirnya kita menyelamatkan diri kita dan menjauhkan diri kita, enggak mau berjumpa dengannya karena ini orang sangat fasik. Ya, ahli maksiat, mengajak maksiat, mempengaruhi orang. Ya, kita boleh lebih dari 3 hari pun boleh. Ya, atau seorang misalnya menjadi pengikut suatu aliran sesat, misalnya Syiah, misalnya, ya, Ahmadiyah, kita nggak mau bertemu dengannya supaya dia menyadari bahwa dia salah, atau supaya kita sendiri selamat dari pengaruhnya, atau juga misalnya untuk apa, memberi pelajaran kepada dia dan yang semakna dengan itu, ya boleh, walaupun lebih dari 3 hari, ya, kalau alasan-alasannya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya Nabi sendiri pernah melakukan kepada seorang sahabat yang melakukan suatu kesalahan, ya, bukan urusan duniawi, enggak ada urusan duniawi, tapi suatu pelanggaran agama, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang ketiga itu tidak ikut perang. Ini bukan bid'ah, padahal ini maksiat, ya, artinya melanggar ajakan Rasulullah SAW untuk pergi berperang. Ketika itu ada ajakan untuk pergi berperang, Ka'ab bin Malik sebetulnya, menurut dia, saya sebetulnya ketika itu dalam kondisi yang paling lapang. Dia secara jujur, saya tidak punya alasan untuk tidak ikut. Tapi ketika itu mungkin dia menunda-nunda sampai tertinggal, sampai sudah gak bisa, gak ikut yang jelas. Yang gak ikut perang bukan hanya dia, banyak juga yang lain. Tapi yang lain orang-orang munafik yang memang cari-cari alasan untuk tidak ikut berperang. Ka'ab bin Malik mengatakan, kalau saya membuat-buat alasan, ya kalau bisa ya semua orang bisa saja. Tapi beliau tidak, beliau jujur apa adanya, walaupun berisiko. Ya, risikonya ini, Nabi akhirnya memberi suatu pelajaran kepada dia, didiamkan, tidak diajak bicara, tidak disalami, tidak dijawab salamnya, sampai kalau gak salah 50 hari. Dan dia gak tahu kalau mau sampai itu. Ya, kalau tahu sih kan tinggal nunggu waktu, ya kan. Wah, tunggu ini sudah 40, paling 10 hari lagi. Nah, gak tahu sampai kapan, gak tahu, sehingga dia betul-betul merasa sempit. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, sampai akhirnya Allah terima taubatnya. Kemudian Nabi disuruh kembali berhubungan baik dengannya, dan dia sangat senang dengan itu, dan seterusnya. Nah, ini hasil dari kisah tersebut, bahwa terkadang boleh, ya, itu dilakukan, ya, atau secara umum boleh itu dilakukan, bahkan ada syariatnya, hanya saja tentu diperhatikan hal-hal yang lain, sisi-sisi yang lain. Yang jelas kalau urusan-urusan agama bisa lebih dari 3 hari. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami.